Alhamdulillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wayardha. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Wala hawla wala quwwata illa billah. Alhamdulillah ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah. Fa insyaallah taala kita lanjutkan tafsir dari surat At-Talaq. Di ayat-ayat sebelumnya membicarakan tentang hukum-hukum dan konsekuensi daripada talak, ya, terkhusus terkait bagaimana yaitu tanggung jawab dan sikap yang harus ditempuh terhadap wanita mutallaqah yang ditalak tersebut, ya, baik selama masa iddahnya maupun selepasnya. Mana disebutkan di ayat-ayat sebelumnya, askinuhunna min haitsu sakantum bi wujdikum, berikan mereka tempat tinggal di mana kalian tinggal, ya, sesuai dengan kemampuan kalian. Wala tudarruhunna litudayyiqu alaihin, dan jangan kalian timpakan madarat terhadap mereka untuk mempersempit hidup mereka. Wa in kunna ulati hamlin fa anfiqu alaihinna hatta yada'na hamlahun, dan apabila mereka itu para wanita yang hamil, maka nafkailah mereka sampai mereka melahirkan. Menafkahi mereka jika ini wanita talak raj'i yang masih bisa dirujuk, maka itu demi si anak dan demi si istri. Adapun dia telah talak bain yang tidak bisa dia rujuk, ya, maka dia sudah tidak tinggal bersamanya, tapi tetap selama masa iddah tersebut yang menafkahi adalah mantan suaminya. Kenapa? Karena untuk janinnya. Karena janinnya adalah keturunan dia. Ya. Maka di sini ada tentunya butuh kejelian dari beberapa ahkam hukum-hukum tadi, ya. Ada yang ditolak langsung tidak tinggal di rumahnya, tidak ada nafkah, tidak ada apa. Itu kalau ya dia haid dan tidak hamil dan tolaknya tolak bain. Tapi kalau tolaknya masih satu kali, dua kali bisa dirujuk, maka tetap tinggal di rumahnya dan dinafkahi. Tapi kalau ini talaknya talak bain, ditalak, maka sudah tidak tinggal lagi di rumahnya, bukan mahramnya, bukan istrinya, maka tidak ada la nafkah wala sukna, tidak ada tempat tinggal, tidak ada nafkah, kecuali dia hamil. Paham? Dia hamil. Berdasar ayat ini, wa ulatul ahmal atau wa in kunna ulati hamlin fa anfiqu alaihinna hatta yada'na hamlahun. Apabila mereka itu hamil, maka tetap nafkailah oleh kalian mereka. Tetap wajib menafkahi. Lu kan sudah bukan istri saya. Iya kan, di kandungannya ada anakmu. Itu karenanya. Itu kemarin sudah kita baca keterangan Syekh Sa'di secara ringkas. Sampai kapan? Ya sampai habis masa iddahnya. Hatta yada'na hamlahun. Kan masa iddahnya pernah kita lewati. Wa ulatul ahmal ajaluhunna an yada'na hamlahun. Fa'in arda'na lakum fa'atuhunna ujurahun. Kalau mereka setelah melahirkan menyusui untuk kalian, ada lagi tambahan. Fa'atuhunna ujurahun. Tidak berhenti menafkahi sampai lahiran. Kalau masih menyusui, berikan dia ujrohnya. Lo kan, tapi itu anaknya sendiri, itu kan ibunya. Iya, tapi ini anak kalian. Ya. Dan kalian yang biasa nafkahi masih ada kaitan. Maka fa in arda'na lakum, kalau mereka menyusui anak kalian, yakni auladakum, fa atuhunna ujrohun, berikan ujroh mereka. Wa tamiru bainakum bima'ruf, dan musyawarahkan, rundingkan di antara kalian dengan cara baik. Wa amruhum syura bainahum wa syawirhum fil amr. Banyak ayat-ayat seputar ini untuk hasungan dalam Islam untuk bermusyawarah. Kalau mufakat sepakat walhamdulillah. Fabiha wa ni'mah. Kalau tidak, Allah katakan wa in ta'asartum fasaturdi'u lahu ukhra. Kalau kalian kesulitan, yakni tidak ada kesepakatan perundingan. Entah suaminya yang enggak mau bayari, entah si istri mantan istrinya yang tidak mau menyusui anaknya. Sebagian wanita seperti itu ya. Artinya meskipun dia sayangnya sama anak ini anak, tapi karena ini anak dari si itu yang sudah menyakiti hatinya dan seterusnya, dia gak mau teringat-ingat trauma sakit hati ini itu sudah pisah-pisah, tidak mau tahu suaminya ataupun anaknya dan seterusnya. Macam-macam karakter wanita. Al-muhim, kalau tidak mendapat kesepakatan, tidak menyusui si anak atau suami gak mau bayari, sulit. Fasatur diulahu ukhra, maka hendaklah ada wanita lain yang menyusuinya. Artinya, kalaupun tidak bisa sepakat, kalaupun tidak bisa yaitu bekerja sama, ya saling memaklumi antara mantan suami dan istri ini, maka ya hendaklah tetap si bayi disusui oleh wanita lain. Ya, disusui oleh wanita yang lain. Ya, entah itu istrinya ini yang baru atau wanita lain, saudaranya si yang lain dan seterusnya. Al-muhim, jangan sampai perselisihan, percekcokan orang tua si bayi menyebabkan terbengkalainya si bayi. Ini al-islah. Bagaimanapun tidak terjadi kesepakatan orang tua, terjadi perselisihan, jangan sampai memadaratkan si anak. Ya, bayi punya hak ya disusui, disusui. Masalah ini tidak mau bayar, masalah yang itu tidak mau menyusui, maka ini diantara solusinya. Taib. Kemudian pula ya, kecuali isqatul haq. Isqatul haq itu mau dibayari enggak mau. Itu lain lagi urusannya. Jadi dalam Islam itu ada isqatul haq, itu menggugurkan haknya. Ya, itu banyak dalam contoh dalam arisan, dalam apa namanya itu syarikah, perserikatan, kerjasama dagang, dalam fikih ya, dalam jual beli ya. Itu bahwa pendapat yang kuat tidak disamakan antara yaitu presentasi pembagian hasil untung atau rugi. Kalau rugi memang dibagi sesuai dengan saham ya. Nah, itu fulan punya urunan 10 juta, temannya si B urunan 20 juta, total modal 30 juta. Mengalami kerugian, mau bulan pertama belum bati, rugi 3 juta. Si A yang modal 10 juta, kasih 1 juta, ambilkan 1 juta kerugian. Si B yang modal 20 juta, dia kerugian 2 juta, sesuai kadarnya. Tetapi kalau prosentase keuntungan ya, memang ada yang mempersyaratkan sama seperti Imam Syafi'i yang masyhur dalam bab ini. Tapi pendapat yang kuat adalah sesuai kesepakatan mereka. Kenapa? Misal karena itu isqatul haq. Si B mau harusnya untung sekarang 3 juta, 2 juta dia dapat bagian, si A yang modal 10 juta dapat 1 juta, tapi yang 2 juta sudahlah. Ini 500-nya buat kamu. Jadi 1 juta tambah 500, 1,5 juta. Dia 2 juta dikurangi 500, sama-sama 1,5 juta. Itu dengan kerelaannya kok. Isqatul haq. Berbeda dengan menuntut yang bukan haknya. Ini isqatul haq, kembali ke sini. Kalaupun mau dibayari, ternyata enggak mau nerima bayaran, ya sudah. Bukan berarti terus berarti harus ganti wanita lain yang mau dibayari. Enggak. Oh, itu ibunya kok. Ya, dan dia juga memiliki hak ya. Dan dia sudah suaminya, mantan suaminya mau bayari nafkahi, ternyata nolak, enggak usah dibayari, ini anak saya sendiri kok. Ya sudah. Artinya begitu. Tapi kalau masalahnya si ibunya tidak mau menyusui atau bapaknya tidak mau bayari, nah ini masalah. Nah, begitu. Kalau ini mau dibayari sesuai urf, tapi didobel, dikasih lagi yang lebih atau apa ya. Habis. Ini semua ya longgar. Yang berikutnya, ini sudah ya, ayat 6 ya. Yang berikutnya liyunfiq dzu sa'atin min sa'atihi. Hendaklah orang yang memiliki kelapangan berinfak, memberikan nafkah sesuai kelapangannya. Wa man qudira 'alaihi rizquhu falyunfiq mimma ataahu Allah. Ya. Dan barang siapa yang dipersempit rezekinya, ya, falyunfiq mimma ataahu Allah, maka nafkailah ya sekedar sesuai dengan apa yang Allah berikan kepadanya. Ya, artinya meskipun tidak standar UMR, artinya meskipun tidak sesuai urf, tidak lumrah kayak biasanya, tapi memang mantan suaminya miskin, tidak punya uang, ya, bukan bakhil, bukan tidak mau memberi, dia sendiri cari uang untuk makan pontang-panting, maka semampunya. La yukallifullahu nafsan illa ma ataa, Allah tidak membebani suatu jiwa kecuali sesuai apa yang Allah berikan kepadanya. Saya ja'alullahu ba'da usri yusra. Kelak Allah akan menjadikan setelah kesulitan tersebut adanya kemudahan. Maka masing-masing dari keduanya ya, yu'maru bil ma'ruf, diperintahkan untuk berbuat baik, wal mu'asyarah al hasanah, bergaul dengan cara yang baik. Wa adamul masyaqah wal mukhasamah, tidak saling menyulitkan, tidak saling berdebat atau bertikai. Wa yunsahu ala dzalik, dinasihati untuk itu. Ya, itu dari kata wa'tamiru bainakum bima'ruf. Wa in ta'asartum, kalau kalian kesulitan, bi alam tattafiqu ala irdaiha li waladiha. Contohnya kalian tidak sepakat untuk ya si wanita tersebut menyusui anaknya. Fal turdi lahu ukhra ghairaha. Maka silahkan, tapi carikan ibu susu, ibu sambung untuknya. Tidak bisa terjadi kesepakatan. Fala junaha alaikum idza sallamtum ma ataitum bil ma'ruf, maka tidak mengapa ya, selama kalian memberikan upahnya dengan cara yang ma'ruf. Wa hadza haitsu kana al waladu yaqbalu sadya ghairi ummih. Ini selama si bayi menerima air susu selain ibunya. Fa illam yaqbal illa sadya ummihi, adapun sebagian anak tidak mau atau menolak air susu, mungkin naluri atau yang lain, menolak disusui ya selain ibunya, maka kata Syekh ta'ayyanat liirdaihi, si wanita menjadi fardhu ain, wajib baginya untuk menyusui anak kandungnya tersebut. Oh, itu anaknya ya. Tidak ada dalih lagi, sakit hati, saya tidak mau, saya tidak ini dan itu, tidak ada lagi, wajib. Jika ada mahkamah dan masih menolak, diserahkan wewenang ke mahkamah untuk yaitu memaksanya dia untuk yaitu menyusui anak tersebut. Adapun ada madarat, dia khawatir sampai tingkat yang di luar batas, tidak normal, ingin mencelakai anak dan seterusnya, maka la darar wala dirar, tidak ada darar, maka hendaknya dicarikan solusi ya, yang lain. Tapi pada asalnya dia wajib ain ya, jika memang si anak itu hanya menerima susu ibunya. Kalau mau dengan yang lain, maka boleh selain ibunya. Wa wajaba 'alaiha, wajib bagi si ibu untuk menyusui anaknya jika anaknya hanya mau terhadap susunya. Wa ujbirat ya, misalnya anak kan kadang ya umur 3 bulan 4 bulan sudah kenal baunya ibunya ya, bentuknya ibunya ya, kalau masih baru jabang bayi ya mungkin masih longgar. Nah, ini anak ya apa namanya, seperti itu tadi ya. Tapi ini seandainya, tapi biasanya setelah talak dari bab tadi ya enggak lama. Ya, masih bayi, bukan yang besar. Atau mungkin barangkali seperti Nabi Musa alaihissalam kisahnya. Jabang bayi dan disusukan kemana-mana, sudah dimasukkan box, dialirkan aliran Sungai Nil oleh ibunya supaya selamat dari pembantaian bayi-bayi laki-laki di tahun tersebut ya, kemudian ditemu oleh keluarga kerajaan ya, dibawa, anak ini menangis, ingin kita jadikan anak ini begini begitu, dicoba ya pembantunya, dicoba ini berbagai macam wanita, nggak ada yang mau, disayembarakan ya, siapa yang mau bisa menyusui anak ini kan demikian demikian. Maka merasa tadinya sangat bersedih punya Musa, akhirnya ya, menyusui dan kembali ya, kami kembalikan Musa kepada ibunya. menyusui kembali tanpa mereka menyadari kalau ini, ya ini asalnya ibunya yang dulunya melarung, membuangnya ke sungai demi keselamatannya. Taib. Bisa dilihat kisahnya di Al-Quran Al-Karim. Nah, kembali ke sini, jadi bisa jadi ada bayi yang memang sejak kecil dia hanya bisa mau pada susu ibunya. Taib. Maka kalau seperti itu wajib ain bagi sang ibu untuk menyusui. Wa ujbirat inim tanaat, dia dipaksa untuk menyusui anaknya jika dia menolak. Ya, wa kana laha ujrah al-mithl, dan dia mendapatkan upah wanita yang menyusui semisal dia. Artinya standarnya atau keumuman para wanita menyusui itu berapa? Illam yattafiqa ala musamma, jika mereka berdua tidak ada kesepakatan berapa-berapa, pokoknya asal menyusui dan seterusnya, maka dengan berikan upah yang sewajarnya, ya setidaknya tidak kurang, ya standar atau mau dilebihkan juga baik bagi dia. Wa hadza ma'khudz minal ayatil karimah min haitsul ma'na, ini diambil dari kandungan ayat yang mulia tersebut secara makna. Fa innal walad lamma kana fi batni ummihi muddatal hamli laisa lahu khurujun minhu, karena anak selama masih di perut ibunya selama masa kehamilan dia tidak bisa keluar darinya. Ayyana ta'ala ala waliyhi nafaqah, maka Allah mewajibkan fardu ain bagi walinya untuk menafkahi, ya tetap menafkahinya karena selama proses kehamilan butuh asupan, butuh makanan, butuh ini, tetap diwajibkan pada walinya, ya bapaknya. Falamma walada, ketika telah lahir anak tersebut, wa kana yumkinu an yataqawwata min ummihi wa min ghairiha, dan mungkin dia untuk meminum air susu baik dari ibunya atau selainnya. Abaha ta'ala al-amrain, maka Allah mulai bolehkan kedua perkara itu. Tadinya wajib suami menafkahi ini itu, kemudian setelah itu kalau sudah lahir maka boleh dua-duanya, mau disusui ibunya atau yang lain, ya rembukan. Fa idza kana bihalatin la yumkinu an yataqawwata illa min ummih, tapi kalau bayi tersebut dalam kondisi tidak mungkin ya meminum asupan ya kecuali illa min ummih, kecuali dari ibu kandungnya, kana bi manzilatil hamil, maka kedudukannya seperti saat sedang hamil, yaitu apa ya, bapaknya wajib menafkahi, memberikan ujrah sebagaimana menafkahi ibunya saat janin masih di perutnya, dan si ibunya ya wajib ngurusi. Wa ta'ayyanat ummuhu tariqan likutihi, dan sebagaimana di dalam perut ibunya itu mau enggak mau dia menjadi jalur torikon, jalur dari makanan dia ke janinnya di dalam perut. Ya kan kalau dia makan ya bayinya ikut, ya. Dia terus begitu kan nyambung, masih udelnya belum dipotong ususnya ya. Masih bersambung ketika dalam perut. Maka ketika lahir dan tidak memungkinkan, ketika dia mungkin untuk wanita lain Allah bolehkan, yang lain pun boleh. Tapi ketika tidak menerima kecuali ibunya, maka harus sebagaimana ketika di dalam perut dia nyambung, suami tetap wajib menafkainya, sementara si wanita atau si ibu wajib ain untuk tetap menjadi jalur penyambung asupan anaknya melalui air susunya. Ya. Dan subhanallah begitu ya, ya makhluk yang mengandung atau hamil, entah itu manusia atau hewan ya, kambing atau yang lain, di dalam tinggal dalam perut ya belum menyusui ya, asupannya terus ada, jaga oleh Allah di dalam air ketuban dan tidak beracun, dan air kencingnya pun steril, tidak memadorotkan, dia kencing di situ, dia minum di situ, asupan di situ, dan berbagai atau berbagai macamnya tidak masalah, dan dia belum membutuhkan istilahnya seperti oksigen dari luar. Subhanallah, banyak tanda-tanda kuasa Allah itu. Ketika begitu keluar di dunia, maka dia melalui jalur lain dengan menyusu dari ibunya dari luar, dan air kencingnya sudah berbeda, dan dia pun menghirup oksigen untuk pernafasannya, dan ya berbagai macam ini. Nah, Syekh menyebutkan dengan kiasul aula atau kias yang serupa, sebagaimana ketika di dalam perut ibunya menjadi jalur makanan untuk anaknya, maka ketika di luar dia pun wajib menjadi jalur makanan anaknya ketika tidak bisa yang lain. Ya, itu. Namun ketika anak itu lahir bisa menyusu kepada ibu atau yang lainnya, boleh yang mana Allah beri kelonggaran. Baik. Tsumma qaddara ta'ala an-nafaqah, dan Allah yaitu takdirkan nafkah bihasabi hali zauj. Allah sesuaikan sesuai dengan kondisi zauj. Allah perintahkan, Allah tentukan nafkah seberapa sesuai kondisi suami. Ya. Rahmat dari Allah Subhanahu wa taala, faqala yunfiq dzu sa'atin min sa'atihi, ai liyunfiqil ghaniyyu min ghinahu, yang kaya yang mampu silakan nafkahi dari kemampuannya. Fala yunfiq nafaqatal fuqara, jangan dia menafkahi bayari seperti halnya orang miskin. Wong dia kaya, mampu. Wa man qudira 'alaihi rizquhu, adapun yang ai duyyiqa 'alaihi, qudira di sini duyyiqa, dipersempit atasnya rezekinya, dia pas-pasan. Fal yunfiq mimma atallahu ai min rizqi, maka hendaknya dia menafkahkan sesuai rezeki yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepadanya. La yukallifullahu nafsan illa ma ataha, Allah tidak membebani satu jiwa kecuali sesuai apa yang Allah berikan kepadanya. Wa hadha munasib lil hikmati war rahmati ilahiyah, ini sesuai dengan hikmah, sikap atau sifat kebijakan Allah Subhanahu wa taala dan rahmah, kasih sayang Allah Subhanahu wa taala, karena Allah di antara namanya Al-Hakim war Rahman war Rahim, terkandung pada nama Al-Hakim sifat hikmah, terkandung pada nama Ar-Rahman Ar-Rahim sifat rahmah. Haitsu ja'ala kullan bihasabih, di mana Allah jadikan masing-masing, Allah tentukan sesuai kondisinya. Wa khaffafa 'anil mu'sir, orang yang kesulitan Allah ringankan. Wa annahu la yukallifu illa ma atahu, dan Allah tidak bebani dia kecuali sesuai dengan batas apa yang Allah berikan kepadanya. Oleh karena itu, ya begitu pula juga Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam menyikapi. Ada sahabat yang seorang thalibul ilm, seorang sahabat yang kuat, yang sudah dekat ya dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, meskipun Nabi sayang, Nabi dekat, tapi ketika ada kesalahan Nabi lebih keras dan lebih tegas dibandingkan terhadap orang ya yang belum thalibul ilm, orang yang baru kenal masuk Islam dan seterusnya. Mau kencing di pojokan masjid, ada lagi yang menarik Nabi sampai bekas bahunya, ada lagi yang banyak sekali macam-macam dan contoh-contoh dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Adapun kepada sahabat yang sudah masyhur ma'ruf, beliau tegas seperti kepada Mu'adz. Afattanun anta ya Mu'adz? Afattanun anta ya Mu'adz? Itu diulang-ulang sampai betul-betul ingat itu Mu'adz ya. Ya, ketika mengimami kepanjangan, padahal Nabi pernah dalam sebuah hadis, wallahi ya Mu'adz inni la uhibbuk, diulang-ulang. Wallahi ya Mu'adz inni la uhibbuk. Mu'adz bukan sahabat sembarangan. Demi Allah ya Mu'adz, aku sungguh menyukaimu. Demi Allah ya Mu'adz, sungguh aku menyukai. Enggak semua sahabat itu disebutkan seperti ini, diulang-ulang oleh Nabi. Ya, tapi di satu kesempatan dia berbuat salah. Ya. Memberatkan jamaah, khawatir orang nanti kalau seperti itu kapok ke masjid, enggak mau jamaah. Wah. Nabi tegas, maka ini ya. Nah, begitu itu. Kemudian hal yang lainnya, contohnya banyak. Nabi juga tegas terhadap Aisyah, padahal Aisyah yang paling dicintai ya, pernah mengingatkan ya, Aisyah dengan tegas dan seterusnya. Baik. Kembali ke sini, Allah Subhanahu wa taala tidak membebani satu jiwa kecuali sesuai dengan kemampuannya. Ketika kesulitan dia khaffafallah, Allah meringankan, Allah mudahkan. Oh, dia kesulitan ya, Allah mudahkan. Dan bahkan bukan hanya dimudahkan, orang yang baca misalnya dalam kasus lain, orang yang kesulitan baca Quran itu untuk menghasung dia enggak bosan, dia enggak anu, untuk menyemangati, Allah sebutkan, Allah siapkan dia dapat pahala dua kali lipat. Alladzi yata'atahu fihi falahu ajran, orang yang terbata-bata bacanya Quran belum masih belum lancar, pelan, geremet, dapat dua pahala. Itu untuk menyemangati dan seterusnya. Jadi ini. Wa annahu la yukallifu illa ma atahu. Fala yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak membebani suatu jiwa kecuali sesuai kemampuannya. Fi babin nafkah wa ghairiha, baik dalam bab nafkah ataupun selainnya, ataupun selainnya. Saya ja'alullahu ba'da usri yusra. Kelak Allah akan menjadikan setelah kesulitan ada kemudahan. Wa hadhi bisyarah lil mu'sirin. Inilah kabar gembira bagi orang-orang yang kesulitan. Anna Allah Ta'ala sayuzilu anhum syiddah. Kelak cepat atau lambat Allah akan yaitu menghilangkan kesulitan itu dari mereka. Wa yarfa'u anhumul masyaqqah, akan mengangkat kesulitan dari mereka cepat atau lambat. Fa inna ma'al usri yusra, karena sesungguhnya setelah kesulitan ada kemudahan. Inna ma'al usri yusra, sesungguhnya setelah kesulitan ada kemudahan. Maka kita ikuti selain doa, tawakal, lihat orang-orang di bawah kita. Kalau kita lihat yang di atas terus kok gitu ya, kok saya enggak ya, gitu terus. Tapi kalau lihat yang bawah, masya Allah, lihat para pejuang kita, lihat para pendahulu kita. Lah kok jangankan baju banyak, baju satu aja goni, kasar, peliket, panas, gerah, rumah emplek-emplekan, ya, dan berbagai macamnya lah. Makan seadanya, entah telon, entah itu, belum lagi khawatir desingan peluru dari penjajah, dari ini itu. Maka dan lihat perjuangannya para sahabat, ada yang diseret dengan kuda, ada yang digulung dengan tikar, diasapi dari bawah, ada yang ditindih dengan batu panas. Maka perjuangan kita ini ada apanya dibanding mereka? Pantaskah kita berkeluh kesah ya, melihat yang seperti mereka? Tapi kalau yang kita lihat itu yang pangsinawang, enak-enak, enggak kerja apa-apa kok dapat ini, dapat itu, kita hanya akan terus kurang, kurang, dan kurang. Makanya Nabi sallallahu alaihi wasallam mengasung berbagai macam hadis, yaitu untuk mengajarkan umatnya qanaah. Man asbaha aminan fi sirbih, siapa yang pagi hari merasakan aman di tengah keluarganya, lengkap, ada istrinya, ada anaknya, aman, enggak ada desingan peluru, enggak ada ancaman teror pembunuh di apa ini itu ya. Mu'afan fi jasadi, sehat badannya, tidak ada gangguan ginjal, tidak ada paru-paru, jantungnya, ininya, itunya, sehat. Ya'tihi qutu yaumih, didatangi makanan pokoknya, meskipun makanan pokok bukan fadlat yang dicontohkan Nabi, jusnya, jus alpukat, jus mangga, jus tidak ada disebutkan yang istimewa daging, cuman makanan pokoknya. Ka'annama hizat lahu dunia, seakan-akan dunia telah dihimpunkan di depannya. Itu pelajaran dari Nabi sallallahu alaihi wasallam agar umatnya, yaitu mensyukuri. Sederhana tapi syukur ya. Yang demikian. Kemudian disebutkan di ayat yang setelahnya. Jadi ya, wa ka'ayyin min qaryatin 'atad 'an amri rabbiha wa rusulihi fahasabnaha hisaban shadida wa 'adzabnaha 'adzaban nukra fadzaqat wabala amriha wa kana 'aqibatu amriha khusra 'addallahu lahum 'adzaban shadida fattaqullaha ya ulil albabi alladhina amanu qad anzalallahu ilaikum dzikra. Di ayat yang ke-8, wa ka'ayyin min qaryah, dan betapa banyak kota-kota yang telah durhaka terhadap perintah Rabb-nya, maksudnya penghuni kota, bukan kotanya itu sendiri, tapi ahlul qarya. Nah, di sini dan ini masyhur di kalangan Arab ya. Wa kayyim min qarya, berapa banyak kota-kota maksiat menentang dan menurhakai perintah Rabb-nya dan para rasulnya. Para rasul Rabbul alamin. Fahasabna hisaban syadida, maka kami pun melakukan hisab, perhitungan amal mereka dengan sangat ketat, sulit. Hisaban syadida wa azabna azaban nukra, dan kami pun timpakan azab, siksaan atas mereka dengan azab yang mengerikan, azab yang pedih, azaban nukra, azab yang syadid dan sangat fazian, yang sangat mengerikan, keras. Dan ini adalah di nerakanya Allah Subhanahu wa taala setelah dilalui hisab, tetapi hisab yang tidak ada yaitu padanya ampunan, seperti yang disebutkan di sebagian tafsir, ya. Sehingga mereka diazab di nerakanya Allah Subhanahu wa taala sebagaimana para kufar, orang-orang kafir yang menentang ajaran Rasul yang Allah utus kepada mereka. Kalau di dunia Allah masih berikan kesempatan mereka nafas, makan, minum, tidak langsung diazab, masih ada kesempatan. Dan sebagian mereka kemudian sekian waktu ditimpakan azab di dunia, dibinasakan, berlanjut di sana nanti dengan hisab yang berat, hisab yang ketat, perhitungan amal yang berat, ya. Tidak ada kemudahan ataupun keringanan. Kemudian diakhiri dengan siksa yang sangat dahsyat dan mengerikan di neraka oleh Allah untuk mereka. Fadzaqat wabala amriha, maka mereka pun merasakan akibat urusan mereka dulu. Wa kana akibatu amriha khusra, dan adalah akibat kesudahan urusan mereka itu kerugian. A'addallahu lahum adzaban syadida. Apa itu? Allah telah menyiapkan untuk mereka azab yang keras. Diulangi lagi. Ini untuk menunjukkan kerasnya siksa atas mereka. Fattaqullah ya ulil albabi ladina amanu, maka takutlah kalian kepada Allah, ya orang-orang yang memiliki kalbu, orang-orang yang beriman. Qad anzalallahu ilaikum dzikra, sungguh Allah telah menurunkan dzikra, peringatan untuk kalian. Sebagian menyebutkan Al-Quran. Kita baca keterangan Syekh Sa'di. Yuqala yukhbiru ta'ala an ihlakihi al-umam al-atiyah. Allah mengabarkan di ayat ke-8, wa ka'ayyin min qaryah ya atat an amri rabbiha. Allah mengabarkan tentang bagaimana Allah membinasakan bangsa-bangsa, umat-umat para nabi sebelumnya yang umat mereka tersebut menentang Rasulnya, ya, mengingkari ya Allah Subhanahu wa taala, kufur nikmat. Wal qurun al mukadzibah lir rusul. Allah mengabarkan kebinasaan generasi-generasi yang mendustakan para rasulnya. Anna katratahum wa quwwatahum lam tanfa'hum syai'an, bahwa jumlah mereka yang banyak, kekuatan mereka semuanya tidak dapat memberi manfaat kepada mereka sedikit pun. Hina ja'ahumul hisabus syadid wal azabul alim, ketika datang kepada mereka kelak hisab yang ketat, ya, dan siksa yang pedih. Tidak berguna kekuatan, harta benda dan banyaknya jumlah mereka, ya, bahkan tidak meringankan sedikit pun. Ketika orang dunia bisa jadi seorang tersiksa, disuruh push up, suruh keliling lapangan, dihukum jalan jongkok 100 meter berat, tapi kalau ada temannya 10 orang, 20 orang, 50 orang merasa ringan. Dihukum suruh nyapu satu masjid, tapi ada temannya. Ketika dia ada temannya 10 orang pegang sapu, ya, dihukum gurunya, ayo sapu ini pondok, ya, sebagai ikob ini datang atau melanggar ini itu, dihukum bersihkan kamar mandi, ya, satu orang. Susah, ada temannya 3 orang, 4 orang, 5 orang, teringankan. Bisa jadi sebagian hukuman, sebagian siksa di dunia merasa lebih ringan ketika temannya banyak, tapi tidak dalam kasus hukuman dari Allah Subhanahu wa taala ketika Allah mengadakan hisab yang sangat ketat, ya, interogasi yang sangat keras, hisaban syadida, diinterogasi tapi sangat tegas, sangat kejam, balasan bagi mereka yang dulu menentang para rasul. Setelah itu diiringi dengan siksa yang keras, ya, azaban nukra. Wa annallaha adzaqahum minal adzab, maka Allah merasakan, yaitu memberikan mereka, membuat mereka merasakan azab. Ma huwa mujibu a'mali masyiah, yang menjadi konsekuensi akibat hukuman amal perbuatan buruk mereka dulu ketika di dunia. Wa ma'a azabid dunia, ditambahkan azab dunia mereka dulu, ya, Allah binasakan. Fa innallaha a'adda lahum fil akhirati azaban syadida, tetapi karena meskipun tertimpa banjir, meskipun ada yang dijatuhkan, dihantam, diangkat ke atas, dibalik buminya, dihantamkan hingga jadi laut mati kaumnya Nabi Lut, dan berbagai azab-azab yang lain, meskipun itu dahsyat, tapi dibandingkan dengan neraka mereka, ya, jauh. Maka yang Allah sebutkan di sini apa? Azab neraka. Ya. ya, meskipun di ayat-ayat lain disinggung itu kejadian azab mereka yang menimpa mereka di dunia, yang kempalah, yang ini, yang itu, mengerikan. Tapi dibandingkan dengan azab yang mereka dapatkan di akhirat, lebih. Maka di sini Allah sebutkan azab syadidah, disebut para ulama ifinna, ya, sebagaimana banyak di ya, tafsirkan di kitab-kitab tafsir, ada Ibn Kathir, ada ya, yang lain-lainnya ya. Ya, siapa juga termasuk Imam At-Tabari, Ibnu Jarir At-Tabari di tafsirnya, ya, wa azabnaha azaban azima munkara wa zalika azabu jahannam. Dan banyak lagi para ulama mufassirin yang dimaksud azaban nukra di sini azab yang nakirah, mungkar, ya, itu sesuatu yang enggak biasa, yang melebihi batas. Sesuatu yang nakarah, nakirah, mungkar, sesuatu yang ganjil, yang asing, yang beda, ya. Jadi suatu siksaan yang luar biasa, suatu siksaan yang tidak ada bandingannya, suatu siksaan yang tidak wajar. Artinya ya, di luar batas, ya. Apa yang bisa kita pikirkan. Azaban nukra, masallallahu salam alaihi. Auzubillah. Kita lanjutkan, yaitu firman Allah Subhanahu wa taala, "Adallahu lahum azaban syadida." Allah siapkan untuk mereka azab yang keras, para penentang Rasul. "Fattaqullaha ya ulil albab alladziina aamanu. Qad anzalallahu ilaikum dzikra." Maka takutlah kalian kepada Allah, ya ulil albab. Ai ya zawil uqul allati tafham anillahi ayatihi wa ibadihi. Maka takutlah kalian, bertakwalah kalian kepada Allah, ya ulil albab, wahai orang-orang yang berakal, orang-orang yang berakal sehat, yang dapat memahami dari Allah tentang ayat-ayatnya serta ibrah, pelajaran-pelajaran yang Allah berikan. Wa annalladhi ahlaka al-quruna al-madiyah bitakdzibihim anna man ba'dahum mithluhum. Dan bahwa apa yang telah membinasakan kurun generasi terdahulu, ya, dengan pendustaan mereka terhadap Rasul dan ajarannya, ya, bahwa orang-orang yang datang setelah mereka sampai tegaknya hari kiamat, mislum, sama, bakal seperti mereka, meskipun beda zaman, beda peradaban, beda ini itu, kalau mereka menentang Rasul, ya, utusan Allah dan ajarannya, maka kejadian mereka di akhirat kelak di nerakanya Allah akan sama. La farqa baina ta'ifatain, kata Syekh. Tidak ada beda di antara dua golongan. Meskipun mungkin di antara kaum Nabi ada yang dibinasakan dengan banjir dulu, kaum Nabi Nuh. Ada yang dibinasakan dengan gempanya, dengan ini, itu. Mungkin ada di antara orang kafir yang mati di rumah sakit, yang mati di atas kasurnya, di ini, itu. Tapi kelak nanti di sana, yang menentang Rasul dan ajarannya, keadaan mereka sama. Ini demikian Syekh Rahimahullah menyebutkan. Tsumma zakara ibadahul mu'minin bima anzala alaihim min kitabih. Kemudian setelah itu Allah menyebutkan tentang hamba-hambanya yang mau beriman terhadap apa yang Allah turunkan kepada mereka dari kitabnya. Alladzi anzalahu ala rasulihi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, yang Allah turunkan kitabnya melalui rasul utusannya, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Liyakhrijal khalqa min dhulumat, ya, al-kufri wal jahl wal ma'siyah ila nuril ilmi wal imani wat ta'ah. Ajaran yang dibawa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu untuk mengeluarkan mereka dari kegelapan, kekufuran, kejahilan, maksiat menuju cahaya ilmu, iman dan ta'ah. Itu dalam firman Allah yang setelahnya, yaitu fattaqullaha ya ulil albab alladziina aamanu qad anzalallahu ilaikum dzikra. Allah telah turunkan kepada kalian dzikra, sebagaimana menyebutkan Al-Qur'an, ditambah rasulai yatlu alaikum ayatillah mubayyinat liyukhrijal ladzina amanu wa amilus shalihati minadh dhulumati ilan nur, yaitu seorang rasul yang karena Al-Qur'an dibacakan oleh beliau, demikian wahyu dan penjelas Al-Qur'anul Karim hadis-hadis melalui rasul alaihi salatu wasalam datang dari beliau dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Yatlu alaikum ayatillah, yang membacakan kepada kalian ayat-ayat Allah, mubayyinat, yang jelas. Untuk apa? Liyukhrijal ladzina amanu wa amilus shalihat minadh-dhulumati ilan nur, untuk mengeluarkan orang-orang yang mau beriman dan beramal saleh, mengeluarkan mereka dari kegelapan menuju cahaya. Ya. Maka di sini Syekh menyebutkan kegelapan di situ, baik itu dhulumatil kufri, kegelapan berupa kekufuran, wal jahal wal maksiat, kejahilan dan kebodohan dan maksiat, menuju cahaya ilmu, cahaya iman, cahaya taat. Ilmu kebalikan dari jahil, kebodohan menjadi terang dengan ilmu. Nah, seorang yang tanpa cahaya tidak tahu apa-apa, dengan kegelapan dia tidak tahu ini dipegang ini buku apa, ini cangkul atau ini apa, di kegelapan meraba-raba dia pegang pun belum tentu benar. Ya, dia pegang cari-cari kayu bakar, malah pegang ular atau yang lain. Dia lewat jalan lurus, ternyata lubang, dia terperosok karena gelap. Diibaratkan seperti orang yang jahil, orang yang bodoh, tidak tahu mana yang halal, mana yang haram, jual beli transaksi mana yang boleh atau tidak, demikian sholat yang benar atau tidak, ya, dan seterusnya. Begitu pula cahaya, cahaya iman, kebalikan dari kufur, ya. Dan ta'ah adalah kebalikan dari maksiat. Dengan itu Allah Subhanahu wa taala menurunkan kitabnya melalui rasulnya. Dan di sini adanya kepada siapa? Iman dan orang yang beriman dan amal saleh. Keutamaan menjamak antara al-ilmu wal iman. Itulah jalan keselamatan. Berilmu saja tidak beramal, itulah thariqatul yahud, jalannya Yahudi. Cerdas, tahu teori dan ilmu, tidak mereka praktekkan dan tidak mereka yaitu jalani. Adapun gemar beramal, menolong, membantu, berbakti, tapi tanpa ilmu, hanya ikut-ikutan, itulah thariqatul nasara. Dan jalan yang selamat hanyalah thariqatul ilm wal iman. Wa minan nas man amana bih wa minhum man lam yu'min bih. Di antara manusia ada yang beriman kepada Nabi SAW, ada pula yang tidak. Maka Allah janjikan wa may yu'min billah wa ya'mal salihan yudkhilhu jannatin tajri min tahtihal anharu khalidina fiha abada qad ahsanallahu lahu rizqa. Barang siapa yang mau beriman kepada Allah dan beramal saleh, Allah akan masukkan dia ke dalam jannat, kebun-kebun indah di jannah, di surganya Allah, yang mengalir di bawahnya sungai-sungai, mereka kekal di dalamnya selama-lamanya. Sungguh Allah telah berbuat memberikan kebaikan banyak untuknya sebagai rezeki. Allah memberikan rezeki terbaik untuknya. Insyaallah kita baca di pertemuan mendatang, ya, mudah-mudahan bisa selesai, ya, akhir dari tafsir surat At-Talaq. Untuk pertemuan ini kita cukupkan sekian. Alilmu indallah, nasallahu taufiq wal hidayah, ala fuminkum ala taqsir wal khata' minni wa minasyaitan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.